pejamkan mata ini untuk menatap wajahmu, mendengar namamu, kini ku tak sudi lagi. Sudah aku haramkan cintamu di hatiku, walau kau mendengar namamu, kini ku tak